Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin hafizakumullah, tesih kita ngelajengaken maos pembahasan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qauli ta'ala syahru ramadhanal ladzi. Pembahasan terakhir saking ayat menika, kita dugi pembahasan ayat wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nggih, tuk ayat iki nggih. Kita tingali hadirin hadirakumullah. Pembahasan ayat salajengipun pengendikanipun Allah Azza wa Jalla, maka minkum maridah. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Wa man kana minkum maridon, wonge sing mriyang. Wa man kana minkum maridho, nangkahan bulan Ramadan yang niki mriyang. Au ala safarin, utawa wong kowe mau nangkahanan teng perjalanan. Fa'iddatun min ayamin ukhar, mongko dheweke ganteni nang dina-dina liya. Niki sing diistilahkan kodok. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Hadirin hafizakumullah, kita tingali penjelasan ayat faman kana minkum maridho. Faman kana minkum maridho. Faman kana minkum maridah, al-marad salah satu aksam. Al-marad salah satu aksam. Meriang niku wonten telung perkara, telung jenis, telung warna. Wong meriang niki keadaane wonten telung keadaan. Nggih, mboten kabeh wong meriang niku sami keadaane. Benten-benten keadaane. Nggih, beda-beda meriange, beda-beda keadaane, beda-beda kondisine. Nggih. Al-qismul awal qismun marba la yurja bar'uhu bal huwa mustamirrun. Jenis pertama, saking meriang sing ora bisa diarep-arep marine. Wong meriang nggih, niki ora bisa diarep-arep marine. Bal huwa mustamirrun, meriange niku mustamir, ora mandek-mandek, terus-terusan priang terus. Wonten nggih jenis mriyang sing ngene iki. Ora bisa diarep-arep napane marine. Niki jenis mriyang napa niki? Contone. Nggih sedinge penyakit nggih. Nek niku benten. Nek niku mboten mempengaruhi kondisi fisik. Puasa diamputasi mun tugel napa meriang terus niku jenenge. Tiang sing diamputasi diketok sikile tangane lan sanese. Mboten ganggu puasa kan? Mboten klebu golonganane niki. Dudu niku maknane. Larang nggih mboten mesti ketok. Wong repot. Nggih, mungkin saat-saat lara, saat-saat meriang. Nek pun diketok mun mari. Nggih. Nggih niku mboten problem masalah puasa. Terus sampun dipahami wong sing diketok sikile sebab diamputasi. Terus layurja baruhu. Kelebet sing niki mboten, senes niki. Ya mungkin meriang-meriang sing berat, sing parah, sing niku pun mboten bisa diarep-arep nampane. Mari. Analisa dokter, ya. Analisa dokter, dokternya niki muslim, dokternya niki terpercaya, dokternya niki amanah. Ngomongaken niki maringin jenengan niku angel diarep-arep marine. Priangin jenengan niki diarep-arep marine angel nih. Ora bisa diarep-arep marine, priang terus wonten mustamir. Nih, walaupun binillah mungkin nggih. Kelawan izinnya Allah taala tiang niki saged napa? Mari. Ini secara teori ngaten nggih. Niki tiang la yurja bar. Ora bisa diarep-arep marine. Tiang ingkang ngetus ngeten. Ingkang la meriange niku la yurja bar'uh niki ulama maringi penjelasan fahadha la siyama 'alal marid, la siyama 'alal marid. Tiang singgah niki la siyama. Ora wajib puasa tumrape dhewe. Mboten wajib napa? Puasa. Bahkan mboten kenging puasa. Lawung bisa be ora puasa malah nggih. Wong mriyang niki. Lah siyama ora ana puasa ing atase dhewe iki. wajib ge mboten. Kewajiban ge mboten. Ganteni mangke nggih. Qadha nggih. Mboten. Sebab niki tiyang la yurja bar'uh. Ora bisa diharap-harap marini. Sebab mriyang ini mustamir. Terus ngaten niku. Hadza la siyama 'alal marid. Niki mboten wonten kewajiban apa? Puasa tiang sing mriyange kaya niki. Senajan pikirane normal. Puasa niku mboten pikiran, senes nggunakaken pikiran nggih. Ning nggunakaken fisik. Pikirane normal, pikirane sehat. Ngobrol biasa. Ini nek puasa mboten mungkin. La siyama 'alai. La siyama 'alal marid. Tiang sing ngene iki mboten kewajiban puasa. Bayar fidyah mboten? Bayar fidyah mboten? Hah? Puasa fardu ain apa fardu kifayah? Napa wonten nggih pendapat sing ngono nek puasa fardu kifayah? Nggih niku puasa mboten wajib. Ini masalah fidyah wajib mboten. Lah ayatnya wau mungele napa mungele? Min ayamin ukhor. Lah niki mboten mboten saged faidatun min ayamin ukhor. Wong meriang terus. Wong niki tiange napa? Meriang terus. Mboten mungkin dheweke niki napa? Qadha, mboten mungkin. Sebab terus meriang, nanggahanan terus meriang. Bayar fidyah mboten? Nek mboten suki mboten bayar. Bayar fidyah pinten sih? Hah? Bayar fidyah niku nilainya pinten sih? Nggih. Hah? Ta'amu miskin, ta'amu miskin. Fa fidyatun ta'amu miskin. Niku nisfu sok. Setengah sok. Nek di kilo, niku sekilo setengah. Sekilo setengah beras, misalnya. Gandum, misalnya. Korma, misalnya. Sekilo setengah beras nilainya pinter regane. 10.000. Wong miskin mampu bayar 10.000 napa mboten mampu? Miskin zaman seniki mampu bayar 10.000? Hah? Mampu nggih? Napa mungkin lah. Lagi dua keluarga, dua anak. Kebon. Keumumane mampu lah, ngaten. Keumumannya apa? Gini. Sekilo setengah. Niku nisfu sok. Ulama maringi penjelasan. Nek ngangge istilah mentahan apa-apa nih. Beras sekilo setengah. Gandum sekilo setengah. Korma sekilo setengah. Ini makanan kebiasaan makanan negeri ngeriku lah. Nek tengriki niki panganane napa niku beras nasi nggih jenengan ampun aweh jagung mboten pas sekilo setengah wonten faedah ingkang dipun sebutaken dening ulama kenging mboten diganti duit nggih ulama maringi penjelasan mboten kenging Jadi kudu napa? To'am, jenis panganan. Okay, sebab lafad ayat ini go to'amu miskin. Gitu, terus tiang sepah, tiang sing meriang, buh nom, buh tua, gitu. Sing niku terus-terusan, mustamir. Layurja bar'uh. Sing ora bisa diarep-arep, marine, gitu. Layurja bar'uh, niki, lakin alaihi ayyudaima an kulli yaumin miskin. Ananging wajib tumrape dheweke aweh pangan saben-saben dina wong miskin. Saben dina. Dene praktekan mangke dikumpul nggih saged, saben dina aweh nggih saged. Niki wong sing napa? Mriyang nanggahanan sing terus-terusan sing niki mboten saged diharap-harap napane. Mari. Alaihi ayyut'ima an kulli yaumin miskinan. Aweh pangan saben-saben dina wong miskin siji. Nah, pinten nilainya wau? Ulama maringi penjelasan nisfu sok. Setengah sok. Setengah sok niku nek di gram. Nggih, nek di kilo ngaten niku kurang lebih sekilo setengah. Saben dina aweh pangan maring wong miskin sekilo. Keumuman masyarakat kita mampu nggih. Oh, masuk ke dalman malah makmur rika. Oh napa nggih? Nggih, niku nyun sewu kan duwe anak, mungkin duwe dulur, duwe sinten kan. Saged ta? Walhasil niki hukume. Ribut. Sing diparingi wong miskin sing lagi puasa apa sing ora puasa ngene kok. Lah nggih sing lagi puasa nggih kenging, sing lagi ora puasa nggih kenging. Wong ngedher engko kan mangane terserah. Amun terus dipahami, kowe kudu sing diwehi sing ora puasa, main diplok kaya niku. Main dipangan langsung mboten ngaten manan. Lah iki jenengan aweh beras. Beras kan dereng dimasak niki. It'amu miskin. Beras sekilo setengah, makanya dimasaknya kan, ya cuma dimasak awan, dimasak sore, terserah nih bu. Sakit, gak? Sakit, gak? Sakit. Nangge, istilah seporsi lah. Jaman sedikit seharusnya nggih. Jadi umpamane jenengan awe luwe nggih mboten masalah. Dadi wae 5 kilo sisan. Niku mboten masalah. Ning minimal niku pinten? Nisfu sa' niku kurang lebih sekilo setengah. Nek niku dibentukaken panganan nggih saged insyaallah. Pun nggih niki keadaan tiang sing napa wau? Meriang sing mboten bisa diarep-arep marine mustamir niki la siyama alal marid fa hadza la siyama alal marid sehingga ini ki mboten kewajiban apa puasa ananging wau bayar fidyah aweh pangan saben-saben dina maring wong miskin nisfu sok setengah sok niku sekilo setengah. Al-Qismus Sani Al-Marid Maradon Yadruhus Saw Meriang Wong meriang Sing meriange mau Bahayani dheweke nek puasa Meriang Okay. Sing nek dheweke niki puasa mamboroti dheweke. Ya, bahkan mungkin dikhawatirkan dadi mati nek misal nggih nek nek dheweke puasa sebab ora mangan ora ngombe sekemriang niki niki bisa ndadekaken kebinasaan bisa ndadekaken kematian. Kamarid la yastati al-istighna 'anil ma. Kaya dene wong mriyang sing dheweke niki la yastati al-istighna 'anil ma, sing terus-terusan butuh ngombe, butuh ngombe, butuh ngombe. Selalu butuh napa? Ngombe. Niki jenis penyakit napa niki? Sing selalu utung ngombe, ngombe, ngombe, ngombe. Nek nganti orang ngombe pirang-pirang jam, niki mangke bisa binasa. Nggih, misal muntaber. Nek penyakit gula mboten nggih? Mboten maksudnya penyakit gula niku mboten mboten kaya niki kadane. Tegese niku nek orang ngombe mungkin masalah tadi. Napa pripun? Karpe ngombe mawon. Nah mungkin nonton penyakit gula niki warna-warna, nonton sing parah, nonton sing boten parah, nonton sing ringan kata niku kan. Nah nek niki pun tingkatane parah, sing kudu selalu napa? Ngombe. Niki sing dimaksud sing nomor kali niki. Nek nek nek dheweke niki puasa, niku dikhawatirkan apa? Bahaya. Binasa. Bahkan mungkin kematian. Lansing jenis, lansing sejenis penyakit niki. Lansing sejenis penyakit niki. Fahadha yuhramu alaihi saum. Tiang singgaya niki diharamaken. Ingatase dheweke puasa. Haram puasa. Sebab nek puasa bisa jadi sebab kematian. Kepripun? Senajan mati niku pun jadi takdire. Maksudnya nekat puasa mati ya takdire niku. Bunuh diri takdir apa senajan? Hah? Bunuh diri takdir apa senajan? Pak Romat. Jadi kayak ngingin wong niku takdir sih. Nah, nek jenengan alasane ya wong keder sing penting kok takdire kepriwe. Nek pancen takdire mati-mati, nek ora mati ora mati. Kondisi mriyang sing kaya niki nekat napa? Puasa. Puasa, mati temenan, ya wis takdire. Takdire mati. Kayak niku alasane. Hah? Nggih, ulama masyarul hadirin hadukullah niki nyebutaken kondisi tiang sing meriang kaya niki wau sing butuh mangan terus butuh ngombe nek puasa niki ndadekaken kebinasaan puasa niki bisa ndadekaken kematian niku nek nekat puasa niku dihukumi bunuh diri dihukumi apa? Bunuh diri. Yang wis kena-kena kaya gue nek nek ora mangan dadi sebab mati malah nekat puasa. Alasannya takdir wau. Alasannya apa? Takdir misalnya. Haram singa niki puasa. Lagi buh mati buh ora mati ning wau keadaane kaya niku nggih. Nggih. Dedekaken kebinasaan, dedekaken dokter pun menfonis pak jenengan ampun ngantos mboten mangan. Eh niku misalnya. Jenengan kedah mangan terus niki, kedah jahar terus, kedah ngunjuk terus. Lah, nekat. Bulan Ramadan wajib napa? Puasa, nekat puasa. Mati. Niki kelebu dipun sebutaken dening ulama, kelebu ayat wala taqtulu anfusakum. Kowe aja bunuh diri. Niki dihukumi bunuh diri niki sing niki nek-nekat napa? Puasa. Nek-nekat puasa niki dihukumi napa? Bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Ku kowe kabeh aja padha mateni awak-awakmu. Sing manane kan kowe aja bunuh. Jarene nek agi ninggal sek ngamal soleh saya. Tiang singgaya niki ngamal soleh puasa saya mboten. Ngamalaken puasa, puasa niku amal soleh, saya mboten tiang singgah kondisi ini kaya niki. Tengajeng wong pun disebutaken. Wong singgaya niki haram puasa. Haram napa? Puasa. Napa sebab diharamakan puasa? Sebab nek puasa ndadekaken kebinasaan. Ndadekaken kematian. Berarti pada karo bunuh? Napa kabeh wong bunuh diri mati? Lagi wong bunuh diri ora mati ya pirang-pirang. Ngumben dream napa? Dream napa? Dilalah ora mati nggih pirang-pirang. Jadi umpamane niki wau nekat puasa ora mati, nggih mungkin mawon. Wong takdire niku ora mati, urung takdire pripun. Wong takdire urung napa? Urung mati. Ora mati nggih takdir, mati nggih takdir, pripun? Kan ngeten niku. Nggih mboten bundet lah gampang. Intine wong sing mriyang, parah, berat. Nggih, nek mboten mangan iki saged dados kematian. Haram. Hukume napa? Puasa. Nek nekat niku berarti nglakoni perkara sing haram. Paham? Dalile napa? Wala taqtulu anfusakum. Kowe aja bunuh. Dene mangke mbun bar niku terus mari sehat lan sabitute. Kodho mang. Pinten kali sing pertama kan? Sing pertama kan pan wis ora diarep-arep. Mari nek niki kan saat niku riang parah. Kan wonten harapan. Wonten harapan apa? Mari. Nek sing pertama wau kan mboten diarep-arep. Mari nek sing nomor loro niki tesi bisa diarep-arep marine ning saat niku mriange parah nek nganti puasa niki saged madharati dheweke bahkan bisa ndadekaken kematian tiyang sing kaya niki haram puasa pripun wong kena penyakit gula niku arepe ngombe bae. Ini ngasih bisa dingken. Ini ngasih bisa dingken. Terus nek dingken orang umbe. Niki madoroti maring tiangnya mboten. Dadekaken mati napa mboten mati. Napa biasa-biasa mawon. Ukur mandan lemes misalnya. Napa pripun. Lagi kan berarti kan nek tesih-tesih saged kuasa. Terus mboten madoroti. Paham? Nggih wajib puasa. Lah mungkin kan kalau wau kan kula menyebutaken penyakit gula niku mungkin nggih pernah-pernah tingkatane. Wonten sing mungkin pun parah banget. Sing nek niki mboten ngombe, niki ndadekaken kebinasaan. Wonten mungkin sing tengi sore, wonten sing ringan. Kan kan niku tingkatan-tingkatan. Prinsipe nek niku tiang kenang penyakit puasa niku ndadekaken madharat. Bahkan ndadekaken napa wau? Kematian niki haram puasa. Pun prinsipe niku. Lah wong nggih mangke saged ngukur dhewek-dhewek kan. Jenengan saged ngukur dhewek, nika saged ngukur dhewek. Nggih. Utawi mungkin ngangge konsultasi maring sinten? Dokter. Saged. Bun, masalah niki? Si nomor kali? Orang puasa. Ya ngaco disambung maning waktu niku kali jumane. Sakit boten niku. Ya cepet termasuk di kelompok nahliyah. Cobi kita tinggali sing nomor telu mangke. Cobi. Klebu napa sing niki napa sing pundi niki? Sing nomor telu, ingkang nomor tiga, dipun ngendikaken dening ulama. Jenis ingkang nomor tiga, jenis meriang, ingkang nomor tiga, maradun yasyukku ma'ahus saumu. Lakin la darara fi. Meriang sing nek wonge niku puasa berat. Berat. Abot nggih dilakon meriang. Wong sing meriang sing niki nggih, dadi nek dheweke niki puasa niku duwe beban lah, beberat, dirasakaken berat. Lakin la dororo fi. Ananging nalikane dheweke puasa niki mboten madoroti. Mboten apa? Mboten madoroti. Orang bahaya nilah. Mboten bahaya nih, mung berat. Mung berat. Lara untuk lebu mboten? Malah pripun Pak Marti? Lara untuk pripun? Lagi lara untuk niki mlebu sing wau napa sing niki? Ya ora bae, ya ora nasi wong lara untuk mati. Lagi ora ana wong lara untuk nek puasa niku dadi mati, betul betul nggih. Nek berat-berat pancen. Sebab mungkin nek lagi puasa orang ontal lopat. Kan nggih? Lagi puasa ontal lopat dibatal. Suntik ngandap. Nggih, mungkin disuntik. Suntik kan orang ganggu puasa. Nanti niku nggih. Walaupun tengri wonten khilaf bainal ulama masalah suntik nggih. Nggih, intine waktu teng pembahasan. Intine mboten bahaya nih kan? Wong lara untuk puasa bahaya nih mboten. Berat napa mboten? Berat. Berat. Ning mboten apa? Bahaya nih. Berarti mlebu niki. Berarti mlebu sing nomor puasa. Telu. Nggih, dereng disebutaken penjelasane kepripun. Ning berarti lara untuk mlebu niki. Mumet. Mumet nggih. Mlebu niki. Jadi mumet nggih, mumet. Umumane puasa berat. Ning mboten bahayani kan? Pilek nggih. Mlebu niki. Terus apa malih? Beleken. Nggih mlebu niki. Nggih pun mangga di anu lah nggih. Dinilai dhewek-dhewek lah ngeten niku intine. Nggih diukur dhewek. Nggih. Nah, pripun niki tiyang sing kaya niki kadhane? Fal wal afdal. Wal afdal. Wal afdal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasan. Kula bali malih meriang sing nek puasa niku berat. Berarti wau mantan keliru, mantan keliru. Mumet mboten berat nggih. Pilek mboten berat nggih, kula keliru li nyebutaken contoh. Mumet mboten berat. Mumet mboten berat nggih nek puasa nggih. Berarti nggih mboten klebu niki nek mumet katel apa mali katel. Mboten klebu niki. Niki wau mungkin sing mungkin lara untu sing berat nalikane napa? Puasa. Mungkin mumet parah. Ngaten nggih? Utawi flu parah, ngaten niku nggih. Lan sanese sing niki ndadekaken aboteng puasa ning mboten madharati, mboten ndadekaken kebinasaan. Wal afdal ayuftira. Wal afdal ayuftira. Sing luwih utama tiang niki buka. Tiang niki napa? Buka. Sebab berat sih. Berat sih nggih. Wala yasum. Lan dheweke ora usah puasa. Kodok napa bayar fidyah? Ngewa yaqdi ba'da dzalik. Mangga nek pun rampung bulan Ramadan pun sehat qadha. Qadha. Wa amal marad alladzi la yata'assaru bihi siyam. Dene mriyang sing la yata'assar bihi asyam. Sing ora ana pengaruhe nek puasa. Lah niki contohnya penyakit beleken. Mboten pengaruh nggih? Penyakit-penyakit sing ringan. Lara untu sing mboten berat niki. Oh, lara untu nggih wau. Pernah-pernah kan ngateni kuwi wonten sing mungkin berat banget, wonten sing la yata'assar sing nek puasa niku mboten pengaruhe ngateni. Wa ma asbaha dzalik lan sing sejenis kuwi mau fa innahu la yajuzu fihi alfitru. Ora kena buka, tegese ora kena ora puasa. Lagi mung lara gatel tok ora puasa. Pilek sedidik ora puasa. Watuk ringan ora puasa. Lara untu selut-selut tok ora puasa. Ini nek lara untu nganti semaput lah mungkin. Makan malah lara. Niki jenis singkong nomor pinten? Nomor 3. Jenis terakhir niki berarti. Nggih, nomor 3 niki wau terakhir. Dados mriyang sing nek terakhir nomor telu niku mriyang sing berat nek puasa ning mboten madharati ning berat paham sing afdol niki mboten puasa sing afdol mboten puasa semua berat sih. Anangin koko. Dene nalikane tiyang niku mriyang, ning mriyange niki mboten wonten pengaruhe nek puasa. Niki malah mboten kenging mboten puasa, kudu puasa. Iku kudu puasa. Ulama maringi penjelasan li annal hikmah minar rukhsah hiya izatul masyaqqah. Sebab hikmah sekang rukhsah wong mriyang. Wong mriyang niki dipun paringi dening Allah Azza wa Jalla rukhsah boten apa? Puasa. Nah, ning mriyang sing pripun wau mudi rinci nggih. Pun dirinci niki. Nggih. Okay. Terus diantara hikmahe rukhsah minar rukhsah niku izalatu al-masyaqqah. Izalatul masyaqqah ngilangi beban. Masyaqqah niku beban. Ngilangin apa? Beban. Kita terus tiang-tiang wau sing nalikane puasa berat, terus dheweke niki mboten apa? Puasa, kan dadi ringan apane? Bebane. Ngilangi beban. Nah, dene wong sing nek puasa niku mboten nonton pengaruh napa-napa, mboten dadekaken madharat. Kan mboten nonton masyaqqah niki. Boten duwe beban apa? Boten duwe beban, boten duwe perasaan beban berat nalikane napa? Puasa. Nah, tiang singa niki boten kenging buka. Asline wajib puasa. Asline wong kabeh niku wajib puasa nang wektune. Nang wektune puasa bulan Ramadan. Illa bidalilin bayyinin kejaba kelawan bukti sing jelas. Bayinin wadihin kenging tiang niku buka. Kenging niku tiang napa? Buka. Di antara dalil bayin mriyang. Mriyang sing napa? Mriyang sing nek puasa berat. Berat. Eh? Berat ning mboten maturoti. Paham? Dibaleni nggih saking awal. K kacenge urut. Jenis pertama apa? Mriyang sing ora ora bisa diarep-arep marine. Mriyang sing mustamir terus turunan, terus-terusan. Tiang sing kaya niki la siyama ora perlu puasa. Ananging napa? Bayar fidyah. Aweh pangan maring wong miskin saben-saben dina. Ingat nomor kali, mriyang sing yadurhu saum. Mriyang sing puasa niki saged ndadekaken maborot. Bahkan dikhawatirkan dadi binasa. Tiang sing kaya niki, tiang sing kaya niki haram hukume puasa. Napa dalile? Ayat wala taqtulu anfusakum, surah An-Nisa ayat 29. Surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Jenis ingkang nomor 3 napa? Mriyang nek puasa berat. Berat. Kowe puyeng banget ngaten niku. Sing wis puyeng tambah puyeng ngaten niku. Nek niku contone gambare lara untu sing berat. Ngaten niku. Lara untu sing berat, mungkin berat banget. Utawi contoh-contoh sanese. Lakin la dharara fi. Ning nek dheweke puasa niki mboten madharati, mboten dadekaken kebinasaan, mboten dadekaken kematian, nggih? Mboten dadekaken napa niku beban lah. Ora bahaya niki. Sing afdol tiang niki napa? Hah? Buka. Sing afdol niku mboten puasa. Mangke kobo. Dene penyakit-penyakit ringan. Penyakit-penyakit napa? Ringan sing niku mboten mempengaruhi. Nggih, tiange niki nalikane puasa kaitane beleken. Nggih? Kamarodil ain aliasir kaitane penyakit mripat sing ringan. Nah, penyakit mripat iki nggih pernah-pernah. Mulane ulama maringi penjelasan sing ringan. Nggih, umpamane larontu nggih, larontu sing napa? Sing ringan. Umpamane pilek, pilek ringan. Umpamane niku watuk, watuk napa? Sing ringan. Nah, tiang sing niki wajib puasa mboten kenging ora puasa. Nggih. Sebab mboten dirukhsahaken tiang sing niki. Saiki dipahami? Mboten nerukhsah nggih tiang sing niki. Sebab rukhsah niku intine niku ngilangi beban berat. Lah nek niki tiyang mboten ten beban berat berarti wajib puasa. Sedikit wonten masalah. Tiang sehat. Tiang niku napa? Sehat. Nek puasa niku dikhawatirakan mriyang. Wonten kemungkinan boten nggih? Wong sehat. Ning nek puasa niku bisa dadi mriyang. Kepriye pun iki sing ngene. Wonten kemungkinan boten? Lha nggih wonten kemungkinan nggih. Wonge sehat. Ini mungkin dengan sebab pengalaman. Nggih, sebab pengalaman. Mriyang dadi nek puasa dadi napa? Mriyang. Nek puasa dadi napa? Mriyang. Dikhawatirkan nek puasa mriyang. Nek puasa mriyang. Pripun iki? Kenging mboten puasa, napa kudu puasa? Sehat, sehat. Ini nek puasa dadi napa? Iya. Nggih. Jenengan ampun nyalahna wong nggih. Lha kowe ngrungen, Mbok. Nah, kadang-kadang kan kalau jenengan seudon maring wong niku. Oh, sampean ora ngerasa kena. Kayak gedondoan kae. Aleman temen. Nggih. Lah kadang-kadang kan kalau jenengan kaya niku, iya sampean ora ngerasa kena sing nika sing ngerasa kena cobe. Cocol kowe kaya aku ya mbo. Kayak niku kan. Lah pripun iki? Napa tiang sing sehat ning nek puasa niku dikhawatirakan apa? Ya. Bahkan mungkin nonton napa niku peringatan saking dokter jenengan seniki sehat bu nenek jenengan puasa niki saged niki pripun kenging buka kenging boten puasa napa kedah puasa hah? Jajal lah pak jajal lor kuat medot ini nah nggih dijajal makanya yang buatan kuat apa medot berarti medot kenging ya nggih ulama maringi penjelasan nggih niki dipun sebutaken ing dalam kitab Al-Mughni yubah lis sahih alladhi yukhsal maradu bisyam ayyuftira kena tumrape wong sing sehat sing dikhawatirakan mriyang kelawan sebab puasa kena ora puasa nggih biasane mah nggih lambung lansane sing nggih nggih wong iki kudu ngemil terus sih orang ngemil sedela mangke saat niku sehat sehat ampun jenengan ampun terus ngomong penggurungan sampean aleman gedondoan nggih gedondoan ampun nggih niku jenengan nggih walaupun mungkin wonten sing kuwaten gedondoan alasan gejane ya puasa mboten masalah. Nggih ning alasane kula nek anu lah mboten belilit niki. Niki kok kan salah ngene niku. Akhire beralasan niki mboten apa? Masa nek niki digawe-gawe. Nek niki murni nggih sing niki nggih. Dadi misale dheweke niki puasa, niki mangke dadi mriyang. Sehat saat niku. Saged aktivitas niki. Niki nek puasa dadi napa? Dadi mriyang. Tiang singgah niki yang singgah ini ki kenging boten apa puasa tinarum jajal gimangga dijajal jajal puasa ngok gampang naik orang kuat napa gimangga wong momen langsung boten puasa gimangga kenging sebab dikhawatirkan apa dikhawatirkan meriang kelawan sebab puasa bahkan meriangnya mungkin berat mangga bisa melubung rumah sakit niki gara-gara puasa nggih. Niki anu sih mungkin penyakit-penyakit di wau sih. Nggih, mah lambung lawan sanese misale ngaten niku. Sing pun berat sih misale ngaten nggih. Saat niku sehat. Ning nek mangke puasa dadi mriyang. Nah, sing kaya niki yubah dikenakaken. Buka tegese mboten puasa. Niki sami kalian keadaane tiang sing mriyang alladhi yakhaf ziyadah maradhi mriyang nek puasa tambah parah napane mriyange utawa nek dheweke puasa dadi suwe marine paham dadi ora mari-mari berarti kenging napa mboten puasa. Dalile wala taqtulu anfusakum. Dalile yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalile wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dalile malih idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Dalil ayat 3, dalil hadis tunggal. Nggih. Okay. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mas tatoktum. Monggo nalikane ingsun Nabi niki nggih perintahkan maring kowe kabeh kelawan salajening perkara fa'tu minhum mastatoktum. Lakoni semampu kowe kabeh. Nah, dene nalikane mboten mampu, berarti mboten apa? Mboten masalah. Tiang sing napa? Beban anggar puasa bebane berat banget. Anggar puasa beban. Beban apa? Pegawean. Napa? Anggar puasa kan dadi ora mampu melaksanakan. Contohnya lah pas mangsane nyabet nang sudah puasa panas. Nggih. Iku kan bebane berat. Nggih, mbon, niku jawabane ngenjang mawon. Nggih, niku mangke kula tingali wonten nggih fatwa ulama. Kaitanipun kalian tiang mangsane puasa bulan Ramadan penggaweane berat. Niku mangke ditinggali teng pembahasan masalah niku. Nggih. Niku mangke mangke mawon nggih. Niku pun pun dirancang niku mangke wonten pembahasan. Nggih, ning mboten seniki. Nggih. Hah? Nggih, mboten konsentrasi niki. Oke, okay, jenengan ngaji mboten konsentrasi. Okay. Sebab khuduru to'am. Nggih. Okay. Wong arep salat, nggih okay, wong arep salat, ingoten faedah. Wong arep salat, panganan pun siap. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, la salata kenapa? Bihadrati to'am. La solata bihadrati to'am. Orang nana solat kelawat sebab wis tekaneng wis siapeng panganan. Ngaji gih sami gih. Hah? Dering rampung nih. Langi. Panganan pun dihadirkan, pun disiapkan. Lan iki jenengan bae pikirane mriku terus. Nggih. Okay. Niki sing dereng kebagian sabar. Nggih, okay. Sebab niki pun mboten konsentrasi lan jame nggih mun telas. Nggih, okay. Insyaallah njang malih mangke pembahasan salajengipun masalah niku pitakonan wau. Nyambut gawe berat teng saat-saat napa? Bulan puasa. Lan mangke pembahasan terus e tiyang sing musafir, nggih. Okay. Tiyang sing napa? Musafir. Nggih. Okay. Ngaten riki insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.